Mitra Bisnis, survei yang digelar situs berita Tempo menunjukkan publik cenderung setuju jika Jokowi maju jadi calon presiden pada 2014. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial politik Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Ya, sekarang ini kan harus objektif bahwa capres hanya oleh partai. Nah, kalau partainya tidak bersuara, ya biar rakyat bersuara, ya susah. Undang-undangnya begitu. Jadi ya diharapkan bahwa partainya akan berubah. Ya, partainya itu siapa? Ya, Megawati. Nah, Megawati itu mungkin dengan perkembangan terakhir TK meninggal itu bisa dua macam. Satu, yang positif adalah bahwa dia akan mengendor Jokowi. Yang kedua, bisa sebaliknya, dia akan malah tetap ngotot gitu loh. Nasibnya Jokowi dan capres itu kan tergantung daripada apakah Megawati sebagai ketua umum PDIP akan bersedia merelakan capres di tangan orang lain selain dia gitu loh. Masalah utamanya saya rasa itu. Jadi orang boleh berpendapat, boleh bikin survei, tapi kalau secara legalnya begitu bagaimana? Tapi Pak, Jokowi masih terikat sumpah 5 tahun menjadi gubernur Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Begini loh, masalah tokoh itu kalau sudah menjabat sesuatu kemudian mendapat momentum, istilahnya momentum bahwa dia elektabilitas tertinggi, ya memang nggak apa-apa gitu, karena kan banyak juga artinya yang wali kota Mexico City populer jadi presiden Meksiko, Jacques Chirac wali kota Paris menjadi presiden Prancis, Ahmadinejad wali kota Teheran menjadi presiden Iran. Jadi memang itu jalannya begitu gitu loh. Soal menunggu waktu panda itu kan cuman teknis ya loh. Tidak perlu harus nunggu sama Solo jadi gubernur, tidak ada masalah. Tidak apa-apa, Solo itu kan sudah 7 tahun ya, karena dia dari masa jabatan kedua. Ya karena Jakarta ini kan sudah katakanlah 30 tahun diurus oleh gubernur yang cuma satu termen ya, kecuali Sutioso yang dua termen. Tapi kan memang tidak ada sesuatu yang jangka panjang yang dibikin. Artinya memang gubernur-gubernur yang lama itu kurang memenuhi kebutuhan untuk membuat investasi jangka panjang. MRT adalah baru sekarang. Jadi ya terang aja mengejarnya nggak bisa mungkin 1-2 tahun. Mungkin memang perlu full 5 tahun baru kelihatan kerjanya gitu. Demikian pengamat sosial politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.